Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-allamah al-Syeikh Abdul Rahman Nasir al-Sa'di rahimahullah fi manzumatihi fi al-qawaid al-fiqhiyah, berkata Syekh Abdul Rahman Nasir al-Sa'di di dalam manzumah beliau tentang qawaid fiqhiyah, bait yang ke-27, wa min masailil ahkami fit taba' yasbutu la idza istaqalla fa waqa'. Kata beliau rahimahullah, wa min masailil ahkam, dan di antara masalah-masalah hukum, fit taba' yasbutu, ada perkara-perkara yang memiliki dua hukum yang berbeda ketika dia dalam posisi ittaba', mengikuti. La idza staqalla, beda hukumnya ketika dia bersendiri. Ini yang dimaksud dengan bait beliau, wa min masailil ahkami fit tabai yasbutu la idza staqalla fa waqa. Dan di antara masalah-masalah fikih ada yang berbeda hukumnya ketika dia mengikuti dan ketika dia bersendiri. Taib, kaidah ini mengingatkan kita kepada sekian banyak masail yang Nabi alaihi salatu wasallam membedakan hukumnya dalam dua keadaan. Yakni kata beliau, annahu yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Ini kaidahnya yang ma'ruf di kalangan fuqaha, ya, annahu yasbutu taba'an, hukumnya sabit ketika dia mengikuti, ya, mala yasbutu istiqlalan, yang ketika dia bersendiri tidak ditetapkan hukumnya. Fa inna minal ahkam, perlu diketahui bahwasanya di antara hukum-hukum syariat, asya, ada perkara-perkara yang yakhtalifu hukmuha, yang hukumnya berbeda, fi halil infirad, ketika dia bersendiri, wa fi halit taba' li ghairiha, dan ketika dia mengikuti, ya, yang lain. Ketika bersendiri hukumnya tidak boleh, misal ketika mengikuti hukumnya boleh. Ya. Naam. Padahal zatnya itu. Ya, lahiriahnya yaitu yang sedang dibahas, namun ketika dia bersendiri dan ketika dia mengikuti yang lain hukumnya berbeda. Falaha hukmun idza infaradat. Artinya ketika dia bersendiri memiliki hukum khusus. Walaha hukmun idza tabi'at ghairaha, dan dia memiliki hukum yang lain ketika, ya, terkait dengan yang lain, mengikuti yang lain. Kemudian disebutkan misal contoh oleh beliau, ya, rahimahullah, wa bil mithali yattadhihul maqal, dengan misal akan jelas maksud dari sebuah ucapan. Fa min dzalika fil bai', contoh yang pertama adalah dalam jual beli. La yajuzu bai'ul majhul istiqlalan. Dalam jual beli kita mengetahui bahwasanya menjual sesuatu yang majhul itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena di antara syurut al-bai', ya, an yakuna ma'lum ma'lum ma'lum as-samani wal musman, Jadi barangnya harus maklum, harus jelas. Ya. Bukan sesuatu yang majhul. Ya. Misalnya orang memiliki kotak, dia mengatakan, saya jual apa yang ada dalam kotak ini. Sang pembeli tidak ngerti ya, apa di dalamnya. Ya, digerakkan bunyi. Ya. Ya. Dia pikir apa. Ya. Ya sudah saya beli. Ya, barangkali sesuatu yang mahal. Setelah dibuka ternyata ya batu. Nah, ini contoh jual beli majhul. Ya, majhul. Ya. Majhul dari sisi jumlahnya, majhul dari sisi ukurannya, majhul dari sisi jenisnya, yakni anwa' minal jahalah. Ya. Saya jual tanah ini. Lebarnya 10 meter. Ya, panjangnya terserah kamu ambil batu ya, lempar sejauh-jauhnya. Tanahnya jelas. Ya, jelas tanahnya, tapi ukurannya tidak jelas. Ini majhul. Ya, ukurannya tidak jelas. Lebarnya 10, betul. Panjangnya Allah alam. Diambil batu, dia lempar sekuat-kuatnya. Nah, bisa jauh, bisa dekat. Bisa yang jual rugi, bisa yang beli yang rugi. Majhul yang seperti ini. Nah, di dalam syariat, ya, jual beli yang majhul dengan anwa' jahalah ini tidak diperbolehkan. Ya. Majhul sifatnya juga tidak boleh. Ya. Makanya tidak boleh jual beli munabadah. Munabadah saling melempar. Apa yang kamu punya? Ini yang di plastik. Ini pakaian, kamu apa? Saya juga pakaian. Taib, ayo kita tukar, lempar-lemparan. Tidak ngerti sifatnya. Tahu itu baju, sama-sama baju, tapi tidak mengerti sifat. Ya. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tetapi ada, ya, taib, ketika dia mengikuti yang lain, jahalah ini tidak masalah. Wajuzu idza kana tab'an li ghairihi. Dan boleh menjual sesuatu yang ada unsur jahalah kalau mengikuti yang lain. Ya. Taib, misal ya dilarangnya kita untuk membeli atau menjual al-haml. Ya. Bai'ul haml. Menjual janin. Atau bai'ul habalil habalah. Bai'ul habalil habalah. Menjual kandungan hewan yang sekarang sedang dikandung. Yakni jual cucunya. Biasanya ini terjadi pada hewan-hewan yang mahal. Kambing etawa misalnya. Asli. Kalau beli kambing yang sudah gede mahal. Sudah saya beli yang di perut ini lagi apa namanya bunting, saya beli ini yang di dalam perutnya. Hukumnya tidak boleh karena ada unsur mada jahalah, tidak ngerti apakah dia akan berkembang ya, atau bahkan mungkin mati di tengah jalan keguguran. Naam, ketika lahir tidak ngerti utuh atau ya, ternyata keluar hanya keluar kepalanya ya, untuk apa namanya, atau keluar tidak punya kaki ya. Taib, sudah dia bayar mahal walaupun lebih murah daripada membeli apa namanya induknya ya, tapi ini jahalah. Yang lebih majhul lagi adalah menjual cucunya. Saya membeli bukan yang di perutnya ini tapi anaknya yang di perut. Jadi dia nunggu lahir, ya. Nanti setelah itu dia bunting lagi, nah itu. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Tetapi kalau kita membeli kambing bunting, boleh atau tidak, ikhwan? Boleh. Ya. Yang kita beli kambing buntingnya. Ketika kita membeli janinnya, hukumnya haram. Ya. Fi hali al-istiqlal. Ketika kita beli sendiri, yakni janinnya itu, hukumnya haram. Tetapi ketika kita membeli kambing yang bunting, hukumnya mada? Boleh. Ya. Nah, walaupun lebih mahal, kita membeli kambing bunting, mestinya lebih apa? Lebih mahal daripada kambing yang tidak bunting, kan demikian. Ya. Taib. Ini yang dimaksud dengan yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Kalau beli sendiri janinnya itu, maka ini tidak boleh, jahalah. Ya. Ada istiqlalan, tapi kalau kita membeli utuh tadi semuanya, ya, taba'an. Jadi kita tidak membeli janinnya istiqlalan, tetapi kita membeli ya, induknya dan janin itu ngikut taba'an. Fal hukum ikhtalif. Hukum berbeda. Naam. Wabillahi taufiq. Walaupun harganya berbeda, jelas tadi berbeda, ikhwan. Kambing bunting dengan kambing yang tidak bunting. Taib. Demikian kata Syekh rahimahullah, fa min dalika fil bai'i la yajuzu bai'ul majhul istiqlalan wa yajuzu idza kana taba'an li ghairihi. Naam. Wal jahalah yasirah. Ya. Nah. Demikian juga jahalah yasirah. Nah. Ka'asasatil hitan. Ya. Wa mahtafa taba'an lima zahara. Ya. Seperti kita menjual asasat al-hitan wa mahtafa taba'an lima zahara. Nah, kita membeli rumah, otomatis kan bukan hanya rumahnya saja, termasuk yang di bawahnya. Ya, tapi pondasinya, apanya dan seterusnya, ya, itu ngikut, ya. Walaupun majhul, ya, tapi itu yang mengikuti namanya. Lima zahara, mengikuti apa yang tampak. Wal hasyarat, demikian pula hasyarat, serangga seperti semut. Kalau antum makan semut, ngemil semutnya tidak boleh, ya. Hukumnya haram istiqlalan. Ya. Ya, ada semut dimakan satu lagi semut lagi apa lagi ngemil apa semut ya. Saya lagi gatel ini tenggorokan. Nah, ada semut ada syai minal pedes gitu ya di makan untuk menghilangkan mata kalau bahasa kita gerok ya gatel di tapi tidak boleh istiqlalan tapi kalau tabaan. Ya, antum makan jambu ada semutnya. Ya, ya. Otomatis itu ikhwanam. Antum makan jambu sulit selamat dari apa? Semut. Ya. Makan jambu ada semutnya. Ya. Sudah tertelan. Makan jambu ada cacingnya. Ya. Yani ulet di dalamnya. Ya. Jadi kalau makan itu istiqlalan, nyari jambu dibuka memang untuk makan ulatnya nam hasyarat ikhwan namanya. Ya. Beda hukumnya namanya. Beda hukumnya. Makanya dikatakan oleh beliau wal hasyarat la yajuzu akluha munfaridatan. Hasyarat enggak boleh dimakan munfaridah. Ya. Wa yajuzu aklu dud. Wa nahwahu taba'an lis-samar wa nahwiha dan boleh untuk memakan apa? Dud, cacing atau ulat yang ada di dalam apa? Buah. Karena kita tidak makan ulatnya, tapi memakan buahnya dan itu taba'an. Ya. Adud. Ya. Ulat itu berada pada apa? Pada buah itu. Wanahl fi dhubabatin. Nahl juga demikian. Ya. Taib. Madu juga demikian kan tidak boleh kita makan apa hewan yang keluar madu tawon ya madu tawon tidak boleh kita makan itu ya kan tidak boleh kita membunuhnya fal hukum haram tapi kalau kita minum madu yang namanya madu itu kadang kan Ya, dia diperas dari rumahnya, ya, apa namanya, kansen atau apa itu. Ya, terkadang di situ ada katut kaki, apa namanya, kaki tawonnya, lebahnya, ya, katut yang lain. Ya. Kita tidak makan itu, kita makan madu, minum madu. Namun di situ ada, ya, tawonnya, ya, tabaan. Contoh yang lain, at-talaq la yasbutu bi syahadatin nisa. Nah, talak, cerai itu tidak terjadi, tidak diputuskan atau dijatuhkan semata-mata dengan persaksian kaum wanita. Ya. Karena talak itu haknya rajul. Ya. Naam. Yang mentalak adalah kaum laki-laki. Nah, kalau ada yang memberikan persaksian, oh fulan telah menceraikan, tapi sang laki-laki mengatakan, enggak, saya enggak mencerai. Ya. Beberapa wanita mempersaksikan, memberikan persaksian, ya fulan mencerai istrinya, kemudian sang laki-laki mengatakan tidak mencerai. Ya. Taib. Tidak ditetapkan adanya perceraian. Tetapi berbeda dengan permasalahan idza syahidat al-mar'atu annaha arda'at al-mar'ah wa zaujaha. Ini sama-sama persaksian. Kalau ini persaksian cerai, kalau ini persaksian menyusui. Yang ujung-ujungnya juga pisah. Cerai juga ujung-ujungnya apa? Pisah. Misalnya seorang menikah, misalnya saya menikah dengan seorang perempuan, ya. Misal, tidak ngerti kalau dia saudara sesusuan saya. Misal, ya, berjalan waktu, ya, nah sampai punya anak, misal, dan datang ada seorang wanita, ya, mempersaksikan bahwasanya kamu berdua dulu saya susui. Ya, ini betul-betul dia bersaksi, bersumpah, ya, bahwasanya saya dan istri saya adalah saudara sesusuan. Sudah punya anak sampai. Ya. Dengan persaksian itu diterima. Infasakhat an-nikah. Infasakh nikah itu apa? Langsung putus. Nah, bukan dengan talak sudah. Fasakh. Walaupun anaknya tetap dinisbatkan kepada suaminya. Kepada laki-laki ini. Karena ini nikah syubhat. Ya. Dibangun di atas akad yang sahih sebelumnya. Ya, namun kemudian di belakangan hari diketahui keduanya memiliki hubungan mata persusuan. Naam. Nah, kalau seperti itu ikhwatil kiram diterima. Coba sama-sama persaksian nisa, sama-sama persaksian wanita. Ya. Yang ini mempersaksikan, oh dia sudah dicerai. Nah. Atau saya dicerai namanya. Ya, tapi sang suami mengatakan enggak. Saya enggak mencerai. Abadan saya tidak pernah mengucapkan. Ya. Ya. Maka tidak jatuh apa? Talak. Ya. Nah, kalau jatuh talak repot ikhwan. Ya kan? Wanita-wanita ngaku-ngaku apa namanya? Dicerai. Nah. Ya. Cerai itu adalah hak kaum laki-laki. Ini tidak diterima persaksian dia bahwasanya suaminya telah mencerainya. Ya. Naam. Toyib. Tapi ini persaksian seorang wanita, dia telah menyusui, ya, menyusui seorang laki-laki dengan apa? Dengan suaminya, taib, itu diterima atau yakni terjadi fasakh. Ya. Taib, kenapa berbeda ikhwan? Sebab perbedaannya adalah kata beliau, ya, kenapa hukum fasakh itu jatuh? Taba'an liqabuli qawliha firradha. Ya, karena persaksian dia, ucapan dia menyusui itu secara syariat diterima. Ya, karena ucapan dia, pengakuan menyusui itu diterima, maka hukum perpisahan itu fasakh juga apa? Ya. Terjadi. Ya. Naam, taba'an liqabuli qawliha firradha. Dalilnya adalah kisah sahabat Uqbah ibn al-Haris. kisah sahabat Uqbah ibn al-Haris. Ketika Uqbah ibn al-Haris menikah dengan seorang wanita fi Makkah, di Makkah ketika itu. Sepertinya hadisnya dalam Bukhari atau yang lain. Fa huwa hadisun sahih. Ketika sudah terjadi pernikahan, ya, ja'at imra'ah. Datang seorang wanita, ya, tua, kemudian mempersaksikan annaha arda'at huma, bahwasanya dia dulu, ya, menyusui keduanya. Akad sudah terjadi. Ya. Naam. Apakah harus pisah? Jawabannya harus pisah dengan persaksian wanita ini. Taba'an, karena apa? Karena pengakuan dia menyusui itu diterima oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Uqbah ibn al-Harith tidak begitu saja apa namanya menerima persaksian itu. Dia ambil kuda, kemudian safar menuju ke Madinah, menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam, mengisahkan apa yang terjadi. Ya, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Uqbah ibn al-Harith, kaifa wa qad qila, kaifa wa qad qila, bagaimana lagi wahai Uqbah, sudah dikatakan. Ya, ini wanita ini sudah memberikan khabar bahwasanya dia menyusui kalian berdua, otomatis fasakh. Ya, fasakh. Naam, ini dua hukum yang berbeda, ikhwan. At-talaq la yasbut bi syahadatin nisa. Fa idza syahidat al-mar'ah annaha arda'at al-mar'ata wa zawjaha in fasakha an-nikahu taba'an li qabuliha fi ar-radha'. Taba'an fi qabuliha fi ar-radha'. Naam, ini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, kaidah yang disebutkan oleh beliau Syekh Abdul Rahman Nashir As-Sa'di rahimahullah, annahu yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Naam. Yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Naam. Maksud contoh, barangkali teringat contoh menjual buah yang belum apa namanya? Belum lam yabdu salahuha, ya, asimar. Ya. Taib. Saya beli ini, mangga ini, masih pentil-pentil sudah dibeli namanya. Ya. Saya beli namanya. Enggak boleh, nah. Nah. Taib, enggak boleh, nah. Tapi kalau beli apa namanya? Beli pohonnya, ya. Beli pohonnya mau ditebang misalnya, nah. Ya. Ya. Ya, enggak masalah yang seperti itu namanya. Taib. Yasbutu taba'an ma la yasbutu madah istiqlalan. Memiliki hukum yang berbeda, nah. Memiliki hukum yang berbeda, nah. Nah, ini barangkali ikhwatul kiram rahimah rahimakumullah, terkait dengan amsilah yang lain mungkin bisa dibaca pada syuruhat atau dalam keterangan para ulama yang lain. Ya. Syekh Abdul Rahman hanya menyebutkan contoh-contoh yang ringkas karena memang maksud beliau adalah memahamkan kaidah dengan amsilah yang tidak begitu banyak, namun yufid, memberikan manfaat insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.